Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatifillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan mempelajari matan ghoyah wa taqrib dengan rujukan kitab Al-Imta' syarah matan ghoyah wa taqrib. Kita sampai ke pembahasan tentang mengusap khuf atau mengusap dua khuf. Ya qala al-musannifu Abu Syuja' rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bidarainin faslun al-masu 'alal khufaini. Itu pasal tentang mengusap dua khuf. Wal masu 'alal khufaini wal masu 'alal khuffaini jaizun bi salasati syara'ita an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali at-taharati wa an yakuna satiraini li mahali ghuslil fardhi min al-qadamaini wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'u al-mashyi 'alayhima. Mengusap dua khuf hukumnya jaiz, boleh dengan tiga syarat. Yang pertama, dia mulai memakai kedua khuf tersebut setelah toharoh yang sempurna. Setelah selesai dari toharoh. Kemudian yang kedua, yaitu kedua khuf tersebut menutupi tempat yang wajib dibasuh ketika wudu, yaitu pada kedua telapak kaki, qodam. Yang ketiga, an yakuna keduanya dua khuf tadi termasuk yang bisa digunakan untuk berjalan terus menerus. Yang dimaksud dengan masah di sini secara syariat adalah jadi membasahi tangan ya untuk diusapkan di khuf. Membasahi tangan untuk disapukan di khuf yang suci yang menutup kedua telapak kaki pada waktu tertentu. Dan mengusap khuf ya, maksudnya mengusap khuf itu sebagai ganti dari mencuci, membasuh kedua kaki. Maksudnya di sini wal masu ala rijlaini, maksudnya kedua kaki dalam artian yaitu setelah memakai khuf. Jadi mengusap khuf ini yang dipakai di kaki itu sebagai ganti membasuh kaki, kedua kaki ketika wudu. Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya jaiz sehingga bukan mustahab. Nanti ada satu keadaan dia bisa mustahab. Dan bisa berpaling ke hukum-hukum yang lain. Tapi hukum asalnya di sini jaiz. Baik itu ketika di hadar atau di safar. Ketika mukim tidak berpergian di daerahnya. Atau ketika safar hukumnya boleh. Baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan. Baik itu di musim panas atau musim dingin. Waktu sehat ataupun sakit. Ini diperbolehkan. Berdasarkan hadis dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, bahasnya beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawaddoa wa masaha 'ala khuffaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buang air kecil kemudian wudu dan mengusap kedua khufnya. Hasan Al-Basri mengatakan, telah menceritakan kepadaku bahasanya ada 70 sahabat Nabi SAW yang menceritakan bahasanya Nabi SAW apa? Mengusap kedua khufnya. Jadi yang meriwayatkan ada 70 sahabat yang mengatakan bahasanya Nabi SAW itu mengusap khuf. Faedah membasuh kedua kaki yaitu ketika wudu itu lebih diutamakan daripada mengusap Karena apa? Karena membasuh kedua kaki itu adalah yang asal. Wudu asalnya adalah membasuh kedua kaki. Adapun mengusap khuf ini bukan yang asal. Syarat mengusap kedua khuf, yang pertama sebagaimana disebutkan di matan, yaitu memakai kedua khuf setelah taharah yang sempurna. Taharah sempurna maksudnya setelah wudu yang sempurna. Ya. Ditandai dengan apa wudu yang sempurna? Ditandai dengan selesainya membasuh kedua kaki, dua-duanya. Maka seandainya seorang itu membasuh satu kakinya, yang kanan misalnya, kemudian memakai khuf ya, untuk kaki kanan, kemudian setelah memakai khuf untuk kaki kanan, kemudian dia membasuh kaki kiri. Kemudian memakai khuf untuk kaki yang kiri. Maka seperti ini tidak sah, karena ketika memakai khuf ya, itu belum selesai dari taharah. Taharahnya belum sempurna. Yaitu ketika memakai khuf yang kaki kanan. Tadi kaki kanan di basuh kemudian dipakai. Nah, ketika memakai khuf yang kaki kanan ini, kaki kiri belum dibasuh, sehingga itu taharahnya belum sempurna. Sehingga khuf pada kaki kanan itu tidak sah. Adapun khuf yang dipakai pada kaki kiri karena sudah taharah sempurna maka sah. Sehingga nanti kalau seperti ini tinggal melepas khuf yang sebelah kanan kemudian dipakai lagi. Nah, dengan demikian dia bisa dia telah memakai khuf yang sebelah kanan setelah taharah sempurna. Ya, intinya dia telah taharah sempurna ya, dalam keadaan suci dan dia taharahnya telah sempurna. Syarat kedua khuf tersebut haruslah menutupi tempat yang wajib dibasuh dari kaki ya, yaitu sampai mata kaki, sehingga khufnya juga harus menutupi sampai mata kaki. Kalau seandainya tidak menutupi tempat yang area yang wajib dibasuh di kaki, maka tidak dinamakan khuf, sehingga enggak boleh nanti berlaku hukum khuf. Yang ketiga, kedua khuf tersebut haruslah suci, enggak boleh dari bahan atau benda yang najis secara zatnya atau yang mutanajis. Misalnya khufnya terbuat dari kulit bangkai yang tidak disamak. Dia kan najis, kulit bangkai tidak disamak. Belum disamak, dipakai untuk khuf, nah ini najis nanti. Maka tidak bisa. Kemudian contoh lain misalnya dari kulit anjing atau babi. Ya, ini juga tidak sah. Karena jelas anjing dan babi posisinya atau statusnya najis, baik dari najis seterusnya ya, dari hidup sampai pun bahkan sampai mati. Atau terbuat dari kain atau yang semisalnya dari sebuah bahan yang ada najisnya. Maka kalau tidak terpenuhi syarat ini, bahannya terbuat dari bahan yang tidak suci, maka tidak sah untuk mengusap. Ya, karena nanti khuf ini kan juga dipakai untuk sholat, sehingga bertentangan dengan syarat sholat. Yang keempat, kedua khuf harus kuat. Bagaimana itu kuat? Di mana memungkinkan untuk dipakai berjalan khuf tersebut. Satu hari satu malam untuk orang yang mukim dan tiga hari tiga malam untuk musafir. Untuk memenuhi kebutuhannya perjalanan ke sana kemari itu kuat. Bukan terbuat dari bahan yang hanya dipakai misalnya beberapa jam, udah rusak. Pakai beberapa, berjalan jarak beberapa meter, rusak misalnya, itu tidak sah. Kemudian syarat yang kelima, di matan disebutkan syaratnya ada tiga. Tapi di sini disarah dirinci. Dirinci, diperluas. Yang nomor lima, khuf tersebut bisa menahan masuknya air sehingga tidak sampai pada kaki. Khuf tersebut tidak bisa, khuf tersebut bisa menahan air ya, sehingga tidak sampai ke kaki. Jadi kalau misalnya dituangkan air di khuf tersebut tidak tembus sehingga membasahi kaki. Sehingga nanti kalau dia tembus, ya, maka nggak bisa, nggak sah dipakai, tidak sah untuk diusap. Namun di sini disebutkan tidak tembus air itu selain di tempat lubang-lubang untuk jahitan, ya, lubang-lubang jahitan atau tali misalnya. Nah ini tidak mengapa kalau lewat dari situ ya. Jadi yang tidak berboleh di selain itu. Misalnya pula kalau ada robek sehingga air bisa melalui sela-sela tersebut, maka tidak sah pula diusap. Jadi di tempat yang normal, bukan di tempat atau bagian yang digunakan untuk jahitan, untuk tali-tali. Di tempat yang selain itu, ya, misalnya ada robek sedikit, ya, rusak sedikit, bisa menyebabkan air masuk, maka tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan hukum mengusap jurmuk, yaitu seorang memakai khuf di atas khuf, double khuf. Maka perinciannya, jika seorang itu memakai khuf di atas khuf, dia memakai khuf, kemudian memakai lagi. Jadi di kakinya, satu kaki, ya kanan, itu khufnya ada dua sendiri ya. Kanan dua, kiri dua. Nah, dilihat, jika khuf yang atas itu solihan lil mashi, maka sah. Solihan lil mashi, ya, dia kuat, terpenuhi syarat. Ya. Terpenuhi syarat, kuat. Maka sah, nggak masalah. Dia ngusap di bagian atas. Nah, jika sekarang kalau yang apa terpenuhi syaratnya itu yang bagian bawah, ya, yang bawah itu adalah yang bersentuhan langsung dengan kulit, dengan kaki. Yang bagian atas itu yang terlihat, ya, yang terlihat, yang dipakai terakhir. Jadi disebutkan kalau yang bagian atas itu yang terpenuhi syarat, ya, sah ngusap, sah diusap bagian atas, walaupun di bagian dalamnya ada khuf lagi. Nah, sekarang kalau yang kuat itu yang bawah misalnya, yang langsung bersentuhan dengan kulitnya, yang terpenuhi syarat. Sedangkan yang atas tidak terpenuhi syarat. Jadi misalnya ya, misalnya atasnya tipis, tembus air, atau robek. Yang bawah, yang langsung bersentuhan dengan kaki, ini yang terpenuhi syarat. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Nah, ketika dia mengusap, tentunya yang disepan bagian atas. Ketika dia mengusap, kemudian dia itu meniatkan, memaksudkan mengusap bagian bawah. Yang diusap atas. Atas ini tidak layak. Jadi dia niatnya mengusap bawah dan basahnya itu tembus ya, sampai ke khuf yang bagian bawah. Maka hukumnya sah. Jadi yang atas ini enggak layak, yang bawah layak. Yang atas diusap, niatnya ngusap bawah, karena dia tertutup kan, yang bawah tertutup yang atas diusap, niatnya mengusap bawah dan basahnya bisa tembus ke bawah, maka sah. Dengan tadi catatan dia berniat, niatnya maksudnya adalah mengusap bagian bawah. Atau dia meniatkan mengusap pada keduanya. Ya, niat mengusap pada atas, juga pada khuf bawah. Ini juga sah. Atau dia mengusap, memaksudkan sudah mengusap saja. Ya, pokoknya mengusap saja. Maka sah juga. Yang tidak sah, nah, kalau dia memaksudkan meniatkan mengusap yang atas saja, sedangkan yang atas tadi kan tidak layak, maka ini tidak sah karena tidak terpenuhi syarat. Jadi tadi kan yang atas itu tidak layak, tidak terpenuhi syarat, yang bawah terpenuhi. Kok dia mengusap atas dan meniatkan diat yang atas, maka tidak sah. Nah, ini salah satu contoh dampak dari apa? Dari niatnya, kostumnya, gimana? Itu berpengaruh terhadap hukumnya. Dan lanjutkan tentang jangka waktu bolehnya mengusap dua khuf. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala muddatu al-mashi 'ala al-khuffaini. Wa yamsahu al-muqimu yawman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna wabtida'u al-muddati min hini yuhdisu ba'da lubsil khuffaini fa'in masaha fil hadhuri summa safara au masaha fis safari summa aqama atamma masha muqimin. Orang yang mukim, mukim adalah yang non-musafir, yang dia berada di daerahnya, tidak bepergian ke luar kota. Itu boleh mengusap 1 hari 1 malam atau 24 jam. Gampangnya hitungnya adalah 24 jam. Adapun musafir boleh mengusap 3 hari 3 malam atau 72 jam. Nah, kapan jangka waktu itu dimulai? Startnya kapan? Beliau menyebutkan adalah ketika dia hadas. Ketika terjadi hadas, yaitu pembatal wudu, setelah dia memakai khuf. Kemudian, jika seorang mengusap ketika sedang mukim, kemudian dia safar. Ya. Dia mukim, ya, mengusap khuf. Wudu, memakai khuf, mengusap khuf. Kemudian dia pergi bersafar. Atau, ini keadaan pertama, seperti itu. Keadaan kedua, atau dia ngusap dia di safar. Dia sudah safar, kemudian dia ketika safar ini memakai khuf, ya, mengusap. Kemudian dia menjadi mukim. Ya. Menjadi apa? Mukim. Misalnya dia pulang ke tempatnya, nah, kemudian jadi mukim di situ. Sudah enggak safar lagi, bukan musafir lagi. Maka atama masa mukimin, maka menyempurnakan usapan mukim. Dua keadaan tadi. Yaitu keadaan pertama dia mengusap di mukim, kemudian safar. Nanti ini yang terhitung adalah mukim dia. Dimenangkan mukimnya. Nanti yang mengusapnya di mukim. Kemudian atau dia mengusap di waktu safar, kemudian menjadi mukim. Maka ini juga 24 jam. Penjelasan dari beliau pensyarah hafizahullah ta'ala, jika orang yang mengusap khuf ini di hadar mukim, maka boleh mengusap 1 hari 1 malam. Jika musafir, mengusapnya 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu ja'ala al-masha salasata ayamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Di sini disebutkan misalnya Nabi SAW menetapkan 3 hari 3 malam itu untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk mukim. Faedah yang pertama, disyaratkan untuk safarnya itu safar yang jaiz. Safar jaiz adalah safar yang masyru', yang non haram, ya. Bukan safar yang haram. Jika seorang itu safar untuk maksiat, maka tidak boleh baginya mengambil rukhsah syariat yang ditetapkan syariat. Ya, baik ini misalnya apa? Contohnya ini mengusap khuf atau misalnya yang lain mengqasar salat. Ya. Dan rukhsah-rukhsah yang lain kalau dia safar maksiat. Maka al-asi, beliau menyebutkan al-asi orang yang maksiat bi safarihi, dengan safarnya dia ngusapnya adalah usapan mukim. Ya, padahal dia safar, tapi safarnya maksiat, maka enggak boleh, dia tidak boleh mengambil rukhsah, yaitu rukhsah apa? Mengusap 3 hari 3 malam enggak boleh, karena itu bagi musafir yang safarnya jaiz. Adapun kalau safar maksiat, ya dia tidak boleh ngambil rukhsah itu, sehingga mengusapnya 1 hari 1 malam. Dihukumi seperti mukim. Dia enggak safar, enggak dapat rukhsah, bisa ngusap 3 hari 3 malam. Bakadzalika demikian juga jika dia bertobat di tengah-tengah safarnya. Karena dia memang niatnya di situ sudah safar maksiat. Safar maksiat misalnya dia pergi ke satu tempat untuk tujuan maksiat. Safar untuk judi, safar untuk menjual minuman keras. Jadi safarnya sendiri dibangun atas dasar kemaksiatan. Nanti beda dengan safar ketika maksiat. Ya. Jadi safarnya asalnya bukan maksiat, artinya safar yang jaiz. Bahkan ada yang safar misalnya safar apa? Sunnah misalnya, tapi di tengah-tengah safar dia melakukan maksiat. Nah, maka kalau seperti ini bisa mengambil rukhsah, ya, rukhsah syar'iyah. Jadi istilahnya itu al-asi bi safari, pakai ba bi safari, itu dia memang safarinya dibangun atas dasar kemaksiatan, tujuan maksiat. Tapi kalau al-asi fi di dalam fi safarihi, maka dia asalnya safarnya safar yang mubah, kan, tapi dia bermaksiat ketika safar. Tujuan safarnya misalnya silaturahim, ya, itu safar yang sunnah. Tapi di tengah-tengah safar melakukan maksiat, maka dia tetap bisa mengambil rukhsah. Ya. Ya, safar untuk berdagang, bisnis yang halal, mubah, maka hukumnya boleh. Tapi dia bermaksiat ketika safar, maka dia al-asi fi safari, maka boleh dia mengambil rukhsah syar'iyah. Ya, tidak hanya rukhsah masalah mengusap khuf 3 hari 3 malam. Kemudian nomor 3, dipersyaratkan safar yang masafatul qasar. Masafatul qasar itu jarak boleh mengqasar sholat. Ya, yaitu 2 marhalah perjalanan 2 hari atau 1 hari 1 malam, yaitu perjalanan hewan yang ya berjalan biasa normal dengan diberi beban, dan di situ ada dihitung termasuk di dalamnya ada istirahat, sholat dan makan dan kebutuhan-kebutuhan yang urgent seperti itu. Itu sekitar yaitu 1 hari 1 malam. 2 marhalah yang dikonversi, ya. Ada berbagai versi. Kalau yang masyhur 83, tapi ini beliau mengkonversi 89 km. Sehingga kalau kurang dari ini, itu bukan safar yang membolehkan untuk mengambil rukhsah. Misalnya 50 km. Nah, ini enggak boleh mengambil rukhsah syar'iyah berkaitan dengan safar. Karena safar pendek, karena safar nanti ada yang safar pendek, ada yang panjang. Kemudian kapan dimulai rentang waktu mengusap khuf? Ya, sebagaimana disebutkan di matan, yaitu ketika awal hadas, ya, yaitu ada pembatal wudu, bukan dimulai dari ketika memakai khuf, ya. Misalnya seorang memakai khuf waktu zuhur, ya, wudu kemudian memakai khuf, kemudian dia sholat zuhur, kemudian dia hadasnya terjadi ketika maghrib. Ya, maghrib batal, berarti asar enggak batal. Maka nanti ngitung waktunya, setatnya adalah ketika hadas tadi. Itu ketika waktu maghrib, bukan dimulai dari zuhur. Bukan pula dimulai dari mengusap. Jadi ketika hadas. Faedah ini menerangkan tadi ya, di matan, jika seorang mengusap di waktu mukim, kemudian safar, maka dia boleh mengusapnya hanya satu hari satu malam, dimenangkan posisi mukimnya. Walaupun dia posisi safar, tapi mengusapnya waktu mukim. Kemudian bentuk yang lain, gambaran lain, ya, dia mengusap waktu safar, kemudian mukim. Maka dia dihukumi mukim, walaupun usapnya waktu apa safar. Sehingga nanti dia hanya boleh mengusap satu hari satu malam. Nah, kalau dia sudah safarnya sudah satu hari lebih, ya nanti itu tetap sah. Yang misalnya sudah dua hari lah, sudah dua hari safarnya pulang, ya, kemudian dia mukim. Nah, padahal kalau sudah dia mukim, dia dihukumi mukim. Harusnya dia hanya mengusap, boleh mengusap satu hari satu malam 24 jam. Tapi dia sudah menggunakan misalnya 36 jam misalnya. Nah, yang 36 jam ini yang sudah dilakukan sewaktu safar ini ya sah, ya. Sehingga dia langsung berhenti ketika dia mukim. Ya kan sudah habis, sudah lebih dari 24 jam. Nah, beliau menyebutkan karena al-asli itu iqamah. Asalnya itu mukim. Masuh itu adalah rukhsah. Maka diambil yang lebih hati-hati. Jadi kalau ada kondisi mukim sama safar, ini yang dimenangkan yang mukim, yang haudor. Tata cara mengusap kedua khuf. Jika seorang itu berwudu, kemudian sampai pada bagian kaki, ya. Sudah mengusap kedua telinga, kemudian sampai bagian kaki, maka dia membasahi kedua tangannya, kemudian melewatkan kedua tangan tersebut pada atas khuf. Di atas khuf, khututon, yaitu khututon garis-garis, yaitu merenggangkan jari jemarinya. Dan sudah disebut masah itu dengan mengusap masah bagian apapun di atas khuf, walaupun sedikit, misalnya dengan satu jari di bagian manapun di atas, ya, intinya di atas, maka dia sudah dikatakan masah. Adapun kalau mengusap bagian bawah itu sunnah hukumnya, artinya enggak sah kalau bawah saja. Tapi kalau dia mengusapnya atas plus bawah, maka ini lebih afdol. Kalau nilai minimalnya melaksanakan wajib yang nilai sahnya, maka bagian atas saja. Yaitu caranya meletakkan jari-jari tangan kanan, ya, yang direnggangkan, diletakkan di atas kaki, di bagian depan kaki yang kanan. Jadi tangan kanan direnggangkan, ya. Kemudian diletakkan di bagian depan atas kaki, di atas jari-jari, ya, atas jari-jari sekitar itu. Intinya bagian atas kan itu khuf, ya, tertutup khuf semua. Ini tadi tangan kanan diletakkan di atas kaki kanan bagian depan, ya. Kemudian untuk tangan kiri itu diletakkan, ditempelkan di bagian akhir telapak kaki, artinya di bawah, kan, di bawah. min asfal di bawah. Jadi tangan kanan diletakkan di atas huf, tangan kiri diletakkan di bawah huf. Tangan kanan posisinya di sekitar atas jari-jari, tangan kiri posisinya di bagian belakang, bawah tumit, ya, sekitar itu. Kemudian nanti yang tangan kanan diusapkan menuju arah belakang, menuju arah mata kaki, ya, menuju arah mata kaki, menuju arah betis. Kemudian yang tangan kiri ditarik, diusapkan menuju ke depan, menuju ke bawah jari-jari kaki. Posisi yang di bawah huf. Jadi berlawanan, kanan tarik ke belakang, usapkan ke belakang, yang kiri usapkan ke depan. Tangan bagian atas, tangan kanan bagian atas huf, tangan kiri bagian bawah huf. Ya. Ini yang cara yang lebih utama. Tapi kalau yang atas saja sudah sah. Tapi kalau yang bawah saja tidak sah. Ini untuk kaki kanan, demikian pula untuk kaki kiri caranya sama. Kemudian beliau menyebutkan makruh hukumnya mencuci, membasuh huf sebagai ganti dari mengusap. Ini sunahnya adalah mengusap. Kemudian tidak disunahkan isti'ab. Jadi tidak sunahkan semua huf diusap gitu kan. Ya, di menyeluruh, nah, tidak ada kesunahan seperti itu. Dan yang sunnah mengusap adalah satu kali, makruh mengulangnya. Ya, diusap, usap lagi, makruh. Jadi hanya satu kali saja. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala mubtilatu al-mashi 'ala al-khuffaini. Wa ya batulu al-mashu bi salasati asya'a bi khal'ihima wa inqida'i al-muddati wa ma yujibu al-ghusla. Pembatal-pembatal mengusap khuf. Usapan khuf batal, bolehnya mengusap khuf batal. Dengan tiga perkara. Dengan sebab tiga perkara. Yang pertama, bikhol'ihima, dengan melepas. Nah, kalau sudah khufnya dilepas atau terlepas, maka batal. Artinya sudah enggak boleh lagi. Dia harus memulai dari awal. Nah, ya, memulai dari awal mencuci membasuh kaki. Wan qidai al-muddati, sudah berakhir masa bolehnya mengusap khuf. Yang tadi 24 jam untuk mukim, 72 jam untuk musafir. Kemudian yang ketiga, yaitu yang membatalkan, yaitu terjadi hal-hal atau perkara yang mewajibkan mandi. Ya, misalnya junub harus mandi, maka sudah nggak boleh mengusap. Kalau jadi harus dicuci. Ya, boleh menjelaskan di sini pembatalnya. Yang pertama, melepas dua khuf atau salah satu dari keduanya. Atau dia misalnya robek, ya, khufnya. Robek keduanya atau salah satunya sehingga nampak di situ kakinya kelihatan. Bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Atau khufnya menjadi tidak layak dipakai karena menjadi tembus air. Nah, ini membatalkan tadi usapan khuf. Bolehnya mengusap khuf. Yang kedua, berakhir masa dibolehkannya mengusap khuf. Jika ragu-ragu, bagaimana? Jika ragu-ragu tentang sudah berakhir belum, maka dikembalikan ke hukum asal, yaitu dia membasuh kaki, tidak boleh mengusap. Karena rukhsah itu tidak bisa dibangun di atas ragu-ragu. Ya, ada kaidah yang mengatakan ar-rukhsu la tunatu bisyakki. Rukhsah tidak dikaitkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Artinya kalau ragu-ragu dia tidak mengambil rukhsah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang nomor tiga, terjadi munculnya apa? Hal-hal yang bisa menyebabkan mandi. Misalnya junub, haid, nifas, dan yang lainnya. Jadi kalau dia junub, enggak bisa mandi tanpa mengguyur, membasuh kedua kaki. Masih posisi pakai khuf enggak boleh. Walaupun nanti diguyur dalamnya enggak boleh. Jadi harus dilepas. Sehingga kalau sudah dilepas, sudah dia kan berhenti ya Pak. Berhenti masa bolehnya mengusap khuf. Faedah jika seorang mengusap khuf kemudian terjadi robek misalnya. Atau dilepas khufnya, maka wajib membasuh kedua kakinya. Wajib membasuh kedua kakinya. Di sini disebutkan membasuh kedua kakinya sehingga nanti apa? Sempurna toharohnya. Karena tadi sudah terputus masa bolehnya mengusap khuf. Faedah para sahabat radhiyallahuhum mengusap lafaif. Lafaif potongan dari kain yang dia membalut kedua telapak kaki. Wahya dia itu yumkinu almasku alaiha. Nah dulu para sahabat itu memakai seperti itu ya. Ya, mirip dengan kaos kaki gitu. Kain. Ya, tapi posisinya itu kondisinya dia itu bisa memungkinkan dia kuat kondisinya. Di kondisinya bukan seperti kaos kaki zaman sekarang. Sehingga memungkinkan untuk boleh diusap. Faedah mengusap jaurab kaos kaki tidak sah karena tipis dan tidak bisa menghalangi sampainya air ke kedua kaki dan tidak memungkinkan untuk dipakai berjalan terus menerus tanpa rusak. Jadi kalau kaos kaki ya kan rusak dipakai jalan terus menerus. Nah beda dengan lafa'if tadi yang dipakai oleh para sahabat. Hal itu dia memenuhi syarat sehingga dia boleh diusap. Dan beliau mengatakan tidak ada yang mengatakan bolehnya mengusap tadi ya jaurab kecuali satu riwayat dari Al Imam Ahmad. Kecuali satu riwayat dari Al Imam Ahmad. Kita lanjutkan ke tayamum. Qala al-musannifu rahimahullahu taala faslun fit tayammumi. Wa syara'itu at-tayammumi khamsatu asya'a. Wujudul uzri bisafarin aw maradin wa tukhulu waqti sholati wa talabul ma'i wa ta'adzuru isti'malihi wa iwazuhu ba'da talabi wa turabu at-tahiru lahu hubarun fa inna fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Pasal tentang tayamum. Syarat sah tayamum ada lima, kata beliau. Yang pertama, ada uzur karena safar atau sakit. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, mencari air. Kemudian, ta'adzur tidak memungkinkan menggunakan air. Setelah apa? Setelah mencari. Atau dia butuh, iwaz, tadi di sini sebutkan, butuh. Dia setelah menemukan tidak memungkinkan untuk menggunakan atau karena tidak memungkinkan menggunakan dan dia ada kebutuhan menggunakan air tersebut untuk keperluan selain wudu. Kemudian debu yang suci atau tanah yang suci yang ada debunya. Jika debu tersebut tercampur dengan jisun, ya, gipsum atau kapur, atau romel, pasir, maka tidak mencukupi atau tidak sah. Kita lihat penjelasannya. Tayamum, yaitu secara bahasa al-qasdu, kemudian secara syariat, menyampaikan ya, debu yang suci ke wajah dan kedua telapak tangan dengan niat. Dengan niat sebagai ganti dari wudu atau mencuci anggota badan, anggota toharoh, dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini mungkin perlu ditambahi sebagai ganti dari ini juga ya. Kalau di sini kan ganti dari wudu plus ganti dari membasuh anggota wudu, ini menjurusnya ke situ. Dan tayamum kan juga bisa sebagai ganti dari ghusl ya, yang mandi wajib itu misalnya, itu juga bisa dengan tayamum. Ya, di situ disebutkan dalil-dalilnya bisa dibaca itu di surat An-Nisa ayat 43 dan hadis riwayat Muslim. Nah, tayamum disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Kemudian belum mengatakan tayamum itu untuk raf'ul hadas aswar dan hadas akbar. Nah ini perlu dirinci kalau ini ya, perlu dipahami dengan benar maksud dari ibarah ini, karena tayamum ini tidak mengangkat hadas. Jadi tayamum ini kan membolehkan saja, mubih sholat, membolehkan untuk sholat. Jadi hadasnya tidak terangkat. Tapi beliau mengatakan tayamum liraf il hadas al aswar wal hadas al akbar. Ini nanti perlu kita cross check ulang ibarah ini maksudnya bagaimana. Kalau sebagai ganti, ya tayamum sebagai ganti raful hadas aswar, yaitu sebagai ganti wudu, dan sebagai ganti untuk mengangkat hadas besar yaitu mandi. Tapi kalau tayamum sendiri dikatakan fuqaha tidak mengangkat hadas. Makanya nanti kan banyak aturan tersendiri ya dalam hal tayamum ini. Nanti ada yang ngulang sholatnya wudu lagi, kemudian tayamum hanya satu kali untuk satu fardu dan yang lainnya. Syarat-syarat tayamum ada 5. Yang pertama, wujud al-udzur, adanya udzur karena safar atau sakit. Kemudian beliau mengatakan musafir itu umumnya dia itu apa? Keadaannya adalah tidak mendapatkan air, atau dia punya air sedikit yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan atau untuk mencukupi minumnya. Minumnya dia, musafir tersebut, atau minumnya hewan yang muhtarom. Semisal hewan tunggangannya yang dia tunggangi. Jadi umumnya musafir kan seperti itu. Susah mendapatkan air dan atau punya air sedikit, itu pun untuk persediaan minum dirinya dan hewan tunggangannya. Ya ini mungkin paling cocok adalah di zaman masa lampau ya. Kalau sekarang ya tidak mutlak seperti ini kan. Tinggal daerahnya seperti apa. Tapi umumnya adalah seperti itu. Jadi umumnya kalau musafir itu susah cari air. Kalau haldor mukim tidak bergian gampang. Karena dia pemukiman ya. Kalau musafir kan nanti sering atau kadang-kadang menjumpai daerah yang non pemukiman. Di situ nanti susah cari air. Beda orang di satu pemukiman, enggak pergi kemana-mana. Nah, di satu sudah biasanya tersedia air, kan? Ada sumber-sumber air. Sehingga umumnya orang musafir sulit cari air, umumnya orang di mukim mudah cari air. Nah, itu prinsip ya, prinsipnya seperti itu. Prinsipnya secara umum. Nah, faedah jika seorang itu mendapatkan air, kan tapi jika digunakan bisa menyebabkan sakit atau bisa menambah sakit. Yang ini dikatakan oleh seorang ahli di bidang kesehatan, tabib, dokter. Ya. Jadi ada yang mengatakan nih kalau menggunakan air sakitnya tambah parah, menggunakan air sakitnya sembuhnya tambah lama. Ya. Atau mengetahui hal itu dari jalan tajribah. Ya. Dan tajribah adalah sudah pernah mencoba seperti itu. Sudah pernah sakit seperti itu, kalau wudu nanti jadi tambah lama sakit. Ini tajribah. Nanti kalau sudah seperti itu maka boleh dia tayamum padahal ada air. Padahal ada air tapi dia boleh tayamum karena ini disebut ta'adzur syar'i. Ya. Yang kedua, syarat kedua adalah sudah masuk waktu sholat. Karena tayamum ini adalah toharoh yang darurat. Maka kalau sebelum masuk waktu sholat, belum dikatakan darurat. Darurat itu kalau sudah masuk waktu sholat, sehingga dia dituntut mengerjakan sholat, ini sudah darurat. Sehingga tayamum itu harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Misalnya seorang itu tayamum untuk sholat subuh sebelum masuk waktu sholat subuh. Maka wajib baginya untuk mengulai tayamumnya setelah masuk waktu subuh. Kemudian yang ketiga, mencari air. Ya, mencari air. Dan mencari air ini juga dipersyaratkan setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat, mencari dia tidak teranggap. Nanti kalau setelah masuk sholat harus mencari lagi. Nah, orang yang kehilangan air, tidak mendapatkan air, ada 4 keadaan, kata beliau. Ya. Ini perincian yang cukup mendetail, perlu diulang-ulang ya. Kalau tidak, lupa. Yang pertama, yang paling mudah dulu, yaitu jika seorang tuh yakin, ya, yakin tidak ada air, ya, posisi di situ dia yakin tidak ada air, sudah kondisi yakin, maka dia boleh langsung tayamum tanpa mencari. Ini pengecualian, jadi kan syaratnya harus mencari, tapi ini tanpa mencari. Nah, ini pengecualian. Karena dia yakin, ya percuma nanti dia mencari air, sedangkan dia yakin sudah. Nah, tidak bakal ada air. Kondisi kedua, jika dia ragu-ragu atau zon, prasangka kuat. Prasangka kuat adanya air, ya, dia berprasangka atau ragu-ragu di sini sebutkan. Oh, ada enggak ya, atau kemungkinan besar ada. Nah, gitu kalau sudah seperti itu, maka dia mencari di sekitarnya, ya. Di sekitarnya dicari, di misalnya dia pakai hewan tunggangan ya dicari misalnya mobil di mobilnya atau di hewan di sekitarnya. Jadi mencari air tersebut di jarak yaitu hadul ghaus yaitu di sini sebutkan sekitar 144 meter. Dari setiap sisi. Baru kalau tidak menemukan nanti dia tayamum. Ya, hadul ghaus itu adalah jarak di mana seorang ketika minta pertolongan itu didengar oleh orang lain dalam keadaan orang lain di sekitarnya itu melakukan aktivitas masing-masing. Ghaus ya, ingin minta pertolongan. Sekitar itu jaraknya 144 atau 150. Ya, meter. Kalau dia ragu-ragu atau zon ada air, mencari sekitarnya, mencari orang-orang ada di sekitarnya, ya, air tersebut. Kondisi ketiga dia yakin adanya air, ya, yakin adanya air, maka wajib dia mencarinya sampai pada jarak hadul qurbi. Nah, ini jenis kedua. Yang pertama tadi hadul ghaus, yang kedua hadul qurb. Kata beliau jaraknya sekitar 2,5 kilo. Ya. 2,5 kilometer. 2578. Ya. Ini jarak ini ada khilaf pendapat, karena nanti masalah ini apa, dia ngikut standarnya Imam An-Nawawi atau Ibnu Abdul Bar. Nah, di situ nanti ada perbedaan, karena yang konversi satunya itu sekitar 4,5 kilometer ya, hadul qurbi. Ya, tapi banyak yang membawakan pernyataan konversi sekitar ini 2,5 kilometer. Ya, nanti dibahas lebih lanjut. Ini intinya kita hafal dulu yang ada, yaitu namanya hadul qurb 2,5 kilometer. Itu kalau dia bahas tadi yakin ada air, ya sampai batas itu. Artinya dia yakin sekitar 2,5 kilometer di sana ada air, ya wajib mencari. Itu wajib alai tolabuhu. Nah, disebutkan yakin ya, bukan ragu-ragu dan don. Ya. Itu kalau melihat apa pernyataan di sini seperti itu. Kemudian yang keempat, jika di atas itu, di atas hadul qurb, namanya hadul bu'ad, maka dia tayamum dan tidak apa, ada kewajiban menuju tempat tersebut. Dia tahu misalnya di atas itu taruhlah misalnya 6 kilometer, misalnya 6 kilometer ada air. Ya, dia enggak ada kewajiban untuk menuju sana. Dia bisa langsung tayamum. Karena itu sudah di atas hadul qurb, yang masuknya hadul bu'ad. Ya, jadi ada hadul ghaus, ada hadul qurb, ada hadul bu'ad. Kemudian faedah disunahkan tayamum lil mutayamim. Disunahkan untuk orang yang tayamum itu mengakhirkan sholat jika yakin nanti ada air di akhir waktu sholat. Ya. Belum sholat zuhur tapi yakin nanti kira-kira sudah mau asar itu ada air, ya dia diakhirkan. Kalau dia yakin nanti akan ada air. Kemudian masalah jika seorang itu tayamum, kemudian dia dakhala fi shalah. Dia sudah memulai sholat, kemudian melihat air. Nah, ini perincian ini agak detail ya. Ini kalau enggak diulang-ulang ya, kemungkinan lupa atau enggak dicatat. Seorang tayamum ini sudah mulai sholat, kemudian dia melihat air. Nah, baru dirinci. Jika di tempat yang yaglubu fihi faqdul ma, yang umumnya tidak ada air, kehilangan air, tidak ada air di padang pasir, di tempat misalnya di padang pasir atau di tempat lain yang umumnya tidak ada air, maka dia menyempurnakan sholatnya, tidak perlu mengulang. Ya, tayamum kemudian sholat, sudah sholat lihat air, nah dirinci ya posisinya di mana. Kalau posisinya dia di tempat yang umumnya tidak ada air, maka dia sempurnakan sholatnya. Adapun jika dia di tempat yang umumnya ada air, di hador, di pemukiman, maka dia khoroja minas sholah, maka dia batalkan sholatnya dan wajib bagi dia wudu, kemudian sholat lagi. Ya, sholat dengan toharoh wudu. Jadi dilihat kalau dia tadi tayamum kemudian sholat, posisi dia di tempat pemukiman yang umumnya itu ada air, kok lihat air, maka dia harus mengulangi, ya harus mengulangi apa, dengan toharoh wudu, ya. Ya, jadi tidak melanjutkan sholatnya. Tapi kalau yang tadi di tempat yang umumnya tidak ada air, ya misalnya musafir, maka dia lanjutkan sholatnya tidak mengapa. Walaupun di kondisi safar tadi yang lebih utama memang dia memutus sholatnya. Memutus sholatnya kemudian dia nanti wudu. Kemudian sholat dengan toharah wudu. Karena ini lebih diutamakan sholat dengan wudu daripada sholat dengan tayamum. Walaupun boleh dia melanjutkan sholatnya, tidak perlu ngulang. Tapi kalau di tempat pemukiman dia harus apa? Dia memutus sholatnya dan mengulangi toharoh dengan wudu. Jika seorang itu khawatir terhadap keselamatan dirinya, di tengah-tengah dia mencari air, ya, dikhawatir ada doror yang menimpanya, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mencari dan sah untuk tayamum. Nah, kalau mencari misalnya keselamatan dirinya, keselamatan hartanya terancam, maka dia boleh langsung tayamum. Kemudian yang keempat, ini tadi, ya ini menjelaskan matan yang keempat, ta'adzur tidak memungkinkan menggunakan dan dia butuh air setelah dia mencari. Tidak memungkinkan menggunakan, beliau memberikan contoh. Di sini adalah khawatir terhadap apa serangan hewan buas atau misalnya tertinggal rombongan safar, ya tertinggal, khawatir tertinggal rombongan. Kemudian khawatir ada pencuri, maka tidak wajib baginya untuk mencari air. Ini yang masalah ta'adzur, ya. Ta'adzur istimal. Ta'adzur istimal belum menjelaskan seperti ini. Kemudian kalau i'waz itu ihtiyaj, butuh. Walaupun nanti misalnya menemukan air tapi ternyata dibutuhkan. Dibutuhkan untuk minum misalnya. Maka dia tidak wajib apa wudu dengan air tersebut. Ya, sebentar Ana lihat di penjelasan yang lain masalah ta'adzur istimalnya. Ya, kalau di Fathul Qorib disebutkan ta'adzur istimal itu misalnya khawatir kalau menggunakan air itu khawatir terhadap keselamatan dirinya. Nanti kemudian atau khawatir terhadap anggota badannya nanti tidak berfungsi dengan maksimal atau hilang fungsinya. Nah, atau juga seperti yang disebutkan di sini, dia misalnya ada air di dekatnya, ya kan? Ada air di dekatnya. Tapi dia khawatir kalau nanti dia menuju ke air tersebut, khawatir terhadap dirinya, ya tadi diserang hewan buas atau nanti tertinggal rombongan atau dicuri misalnya, hartanya misalnya, nah itu termasuk ta'adzur istimal. Ya. Faedah jika seorang mendapatkan air dan dia ingin membeli karena dijual, maka dia tidak wajib membeli dengan harga yang lebih min samanil misli, lebih dari harga standar, maka sah dia dalam kondisi itu sah untuk dia tayamum. Dalam kondisi airnya dijual di atas harga standar, maka boleh. Boleh dia tayamum. Karena ini enggak standar harganya, dinaikkan. Jadi mahal. Kemudian syarat yang kelima, aturab at-tahir aladhi lahu gubar. Ya. Tanah suci yang ada debunya. Sehingga kalau tanahnya itu ternajisi, maka tidak sah digunakan untuk tayamum atau tanahnya tercampur dengan benda lain, misalnya pasir atau gipsum, kapur. Ya. Maka ini kecampuran. Harus tanah debunya harus kholis, harus yang murni. faedah debu yang suci yang digunakan untuk tayamum itu nanti menjadi debunya musta'mal, tidak sah digunakan untuk tayamum lagi. Debu musta'mal itu yang di mana posisinya adalah yang nempel di anggota tayamum atau yang berjatuhan dari anggota tayamum. Digunakan untuk mengusap, kemudian berjatuhan di bawah, itu yang menjadi musta'mal. Adapun yang di wadah, yang di situ misalnya ada debunya, ditepuk, itu bukan musta'mal. Yang musta'mal yang nempel di anggota tayamum, atau yang berjatuhan dari anggota tayamum. Wala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala faraidu at-tayamumi fardu-fardu tayamum. Wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mashu al-wajhi wa mashu al-yataini ma'al mirfaqaini wa tartibu. Fardu tayamum ada 4, yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai ke siku, yang keempat adalah urut tartib. Ya. Yang pertama, nah ini semacam pernyataan-pernyataan di matan yang model seperti ini, fardu tayamum, kemudian fardu wudu, pembatal tayamum, pembatal wudu, sunah-sunah. Ini dihafal. Ya, posisinya itu diharapkan untuk menghafalnya. Ya. Karena ini penting, terutama untuk yang fardu-fardu itu. Dia harus tahu fardu wudu ada berapa, apa saja. Fardu tayamum ada berapa, apa saja. Dan para fuqaha sudah menyusun sedemikian rupa dengan menyebutkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Sehingga dibuat matan ringkas itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Ya. Dihafalkan matanya, dipahami. Ya, secara global dulu. Ya, ini kita belajar sudah lumayan mendetail, ya, sudah lumayan mendetail karena sudah kita baca sarahnya yang banyak rinciannya juga. Yang pertama niat itu ketika mengusap wajah, mengusap bagian dari wajah. Seperti dia mengatakan nawa itu istibahata as-shalah. Nah, itu dalam hati dia niat seperti itu, tapi kalau dilafadzkan itu untuk memperkuat. Nah, niat ini harus ada ketika masuk wajah. Nah, tapi di Fathul Qorib disebutkan, ya, dan di beberapa kitab yang lain, niatnya ini sebelum masuk wajah itu juga disertakan ketika nakal turab, ketika dia menepuk debunya itu sudah ada niat, ya. Kemudian nanti tangan itu diangkat di bawah untuk mengusap wajah. Nah, ada yang mengatakan pendapat niat ketika menepuk ini sampai menuju wajah ini tidak boleh lepas, tidak boleh hilang. Jadi ketika menepuk ada niat, kemudian tangan diangkat dibawa sampai ke wajah, ini masih ada niat terus, nggak boleh putus. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ini yang dinyatakan di Fathul Qorib, ya, dinyatakan oleh Ibnu Qasim rahimahullahu taala. Tapi pada intinya kalau misalnya terputus, dia tidak mengapa asalkan ketika mengusap wajah itu ada tajdid. Nanti niat lagi, istilahnya waktu mengusap wajah itu harus ada niatnya di situ. Ya. Kemudian masalah, jika seorang niat dengan tayamum, niat untuk fardu, ya, misalnya untuk niat sholat fardu misalnya, maka boleh baginya sholat sunnah, ya, boleh baginya dia sholat sunnah juga sebanyak mungkin. Misalnya dia niat tayamum untuk sholat subuh. Nah, kemudian nanti enggak batal, boleh dia sholat duha, karena belum batal, boleh sholat sunnah mutlak dan yang lainnya, sebanyak-banyaknya boleh. Akan tapi kalau dia niatnya untuk agar apa dibolehkan sholat sunnah, misalnya dia ketika mau sholat duha tayamum, niatnya apa untuk sholat duha? Maka kalau nanti dia ketemu waktu zuhur, belum batal, enggak boleh langsung sholat zuhur. Karena kalau dia niatnya untuk sholat sunnah, dia hanya boleh untuk sholat sunnah saja, plus sholat wajib yang fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Masih boleh, jadi sholat jenazah masuk levelnya itu dari di sini ya, di pembahasan ini, masalah niat tayamum, dikategorikan ke sholat-sholat sunnah. Hukumnya disamakan di situ. Walaupun hukum sholat jenazahnya fardu kifayah. Nah, beda tadi kalau dia nyatanya untuk sholat fardu, maka boleh melakukan sholat sunnah. Yang sebenarnya ada 3 tingkatan, tapi tingkatan yang pertama fardu, kemudian 2 itu sunnah, mencakup fardu kifayah itu sholat jenazah. Tingkatan yang ketiga itu, selain kedua itu, yaitu semisal mengusap mushaf, ya, semisal itu, dan yang lainnya. Kemudian tayamum ini hanya boleh digunakan untuk satu fardu ya. Jadi misalnya sholat zuhur tayamum, nanti ketemu asar, ketemu sholat asar harus tayamum lagi, walaupun belum batal. Nah, fardu yang kedua adalah mengusap wajah dan yang ada di atas wajah, yang ada di wajah seperti rambut. Kemudian mengusap kedua tangan sampai dua siku. Yang keempat, urut. Tata cara tayamum, seorang berniat tayamum bidorbi dengan menepukkan kedua telapak tangannya di debu. Nah, ini di sini disebutkan ya. Tadi kan niatnya itu tadi yang fardu, niat tadi kan ketika mengusap wajah. Saya boleh menyebutkan di sini. Nah, niatnya itu memukulkan tadi ketika memukulkan. Dia niat dulu gitu kan. Kemudian satu pukulan, kemudian mengusapkannya di wajah. Kemudian dia memukul lagi, menempukkan lagi, mengusapkan di tangan dari awal jari-jari sampai ujung siku. Maka dia mengusap tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan diusap oleh tangan kiri. Kemudian itu tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan kanan. Dan selanjutnya tangan kanan digunakan untuk mengusap tangan kiri. Dengan jari-jarinya direnggangkan. Dan usapannya disini disebutkan satu kali. Faedah disunahkan untuk melepas cincin ketika di pukulan pertama, tepukan pertama untuk mengusap wajah. Jadi tepukannya dua kali kan, satu kali untuk mengusap wajah, nepuk lagi satu kali untuk mengusap dua tangan. Nah, ketika tepukan pertama untuk mengusap wajah ini disunahkan melepas cincin. Ya. Tapi ketika di tepukan kedua, hukumnya wajib melepas cincin karena tepukan kedua ini kan untuk mengusap tangan. Dan wajib debu itu sampai ke daerah di bawah cincin. Dan ini gak bisa dilakukan kecuali cincinnya dilepas. Ini pada tepukan yang kedua. Kemudian beliau beralih ke pembahasan sunnah-sunnah dan pembatal tayamum. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala sunanu wa mubtilatu atayamumi. wa sunanuhu salah satu asya'a at-tasmiyatu wa taqdimu al-yumna 'alal yusra wal muwalatu walladzi yubtilu at-tayammuma salah satu asya'a ma abtala al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati warriddatu. Sunah-sunah dan pembatal tayamum, kesunahannya ada tiga. Yang pertama tasmiyah, yang kedua mendahulukan bagian kanan dari kiri, kemudian mualah berkesinambungan. Adapun pembatalnya ada tiga. Yang pertama semua yang membatalkan wudu, kemudian melihat air, bukan pada waktu sholat, kemudian murtad. Yang pertama sunah tayamum, kesunahannya adalah tasmiyah di awalnya, membaca bismillah. Kemudian yang kedua mendahulukan yang kanan, yang mengusap tangan kanan baru kiri. Kemudian yang ketiga adalah mualah, yaitu tatabuk, berkesinambungan antara mengusap wajah dan tangan, yaitu tidak ada pemisah yang panjang secara uruf yang lama antara mengusap wajah dan mengusap tangan. Tadi ada yang terlewat untuk fardu tayamum, tartib itu urut, yaitu apa? Mengusap wajah dulu baru tangan, ya, sehingga tidak boleh dibalik. Nah, sedangkan mualah ini tadi ya tatabu, ya. Jadi ketika dia mengusap wajah, ya segera mungkin kemudian menepukkan dua telapak tangan dan mengusapkan ke tangan, tidak diberi jarak yang lama. Kalau diberi jarak yang lama ya tetap sah, kan, tapi tidak dapat sunnah mualah. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan oleh musannif. Yang pertama takhfif turab. Jadi ketika dimeringankan, menipiskan debu ya. Jadi ketika ditepuk, kemudian debunya yang ada di telapak tangan ditiup atau dibenturkan antara tangan kanan kiri sehingga yang debu-debu ini yang besar bisa berjatuhan. Yang kedua adalah merenggangkan jari jemari ketika menepuk ke debu, direnggangkan posisinya. Kemudian nomor tiga, tidak diulang usapannya, jadi cukup satu kali. Yang nomor empat, melepas cincin pada tepukan pertama, yaitu pada tepukan pertama yang akan digunakan untuk mengusap wajah sebagaimana telah kita bahas tadi. Kemudian juga siwak, kemudian menghadap kiblat ketika melakukan tayamum. Nah, kemudian yang ketujuh, memulai dengan mengusap bagian atas wajah sebagaimana saat wudu, ya, itu disunahkan juga usapan wajah itu dimulai dari atas, ya, boleh juga dari bawah, dari sekitar dagu atau dari samping, tapi yang lebih afdol dari atas. Adapun membatal tayamum, yang pertama semua yang membatalkan wudu, ya, semua yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air qabla dukhul fi sholati liman fakuda alma, bagi orang yang kehilangan air. Jadi maksud dari matan yang menyebutkan waru'iyatul mai fi ghairi waqti shalah. Fi ghairi waqti shalah ini artinya belum masuk ke salat. Qabla dukhul fi salat, belum salat ya. Jika dia sholat kemudian mengetahui ada air dan dia posisinya di tempat yang jarang kehilangan air, jarang, nah ini kalimatnya kan apa? Jarang faqdul ma, jarang tidak ada air. Negatif-negatif gitu. Jadi di tempat yang umumnya ada air berarti seperti itu, yaitu di hadar atau di mukim. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Maka batal tayamum dan dia wajib wudu. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi ya. Dia tayamum kemudian sholat. Nah, posisi orang tersebut di tempat hadar yang umumnya ada air. Maka batal tayamumnya, dia wajib wudu. Jika di tempat yang jarang ada air safar, maka tayamumnya tidak batal. Batal berarti dia bisa digunakan untuk sholat. Ya, tapi kalau di sini ini sebelum masuk sholat ya, sebelum masuk sholat ya. Nah, tadi dirinci kalau di tempat yang umumnya ada air, nah, dia belum sholat, kemudian melihat air, maka batal tayamumnya. Sehingga dia wudu kemudian sholat. Kalau di tempat yang umumnya tidak ada air, ya. Umumnya tidak ada air, yaitu di safar, maka tayamumnya tidak batal. Nah, dan beliau di sini menyebutkan apa? Qobla duhul fis sholah. Ya. Yang ketiga, pembatal tayamum adalah murtad. Yaitu putus dari Islam dengan kekufuran. Pasal terakhir kita bahas tentang jabair. Ini agak rumit ya, agak rumit tentang jabirah. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala ashabul jabairi, orang-orang yang memakai jabirah. Qala al-musannifu wa sahibu al-jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wadu'aha 'ala tuhrin. Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil. Dua baris pertama itu membahas tentang orang yang memakai jabirah. Jabirah adalah satu yang benda yang keras yang diletakkan di tempat di bagian tubuh yang patah. Sehingga menjadi kuat, sehingga bisa nanti pulih kembali susunan tulangnya. Nah, kalau bahasa Indonesia kayak kayu atau bidai ya. Karena di situ asai sulb ya. Kemudian isobah itu ribat, tali, ikatan yang dia mengikat tempat yang sakit. Ya, semacam balutan ya. Ada balutan-balutan yang semisal dengan ini ya. Tadi jabirah bidai, kemudian perban, kemudian plester, kemudian salep. Nah, ini sama nanti hukumnya di situ. Ya. Yang pertama, perinciannya. Jika jabirahnya, misalnya kita asumsikan perban gitu ya. Jika jabirahnya perban misalnya dipasang di anggota yang sakit ya. Luka atau yang lainnya di tempat bukan di anggota tayamum. Jadi perbannya dipasang di anggota badan bukan anggota tayamum. Bukan di wajah dan kedua tangan ya. Dua tangan berarti sampai siku kalau tayamum kan. Misalnya berarti misalnya dia dipasang di kaki. Nah, bagaimana kemudian ketika wudu dia mengusap jabirah dengan air dan dia tidak mengulang dengan syarat dia telah ketika memasang jabirah tersebut, perban tersebut, kondisinya masih suci. Ya, belum terjadi pembatal wudu. Ya. Jadi ketika masang perban atau plester itu pas masangnya kondisi orang yang memasang atau orang yang sakit tersebut kondisinya suci. Maka kalau seperti itu ketika wudu tadi tinggal ya mengusap. Kemudian dia tidak perlu mengulang. Fa'indal wudu yamsahu alal jabirati bilma. Ini sebenarnya ada tayamum juga, tapi beliau Allah alam tidak menyebutkannya. Karena langkahnya itu ada secara detail ada tiga. Yang pertama membasuh bagian yang sehat. Kedua mengusap jabirah. Yang ketiga tayamum. Nah, boleh dibolak-balik ini. Jadi satu paket gitu. Dan kalau di sini lebih ke masalah qada atau tidak, itu kalau dia tadi memasangnya ketika suci, maka dia tidak mengqada, tidak mengulangi sholatnya. Artinya kalau misalnya dia itu memakai jabirah perbannya satu pekan, ya tidak perlu ngulang. Kemudian yang kedua, jika di anggota tayamum dan jabirah tadi dipasang ketika suci, maka kalau seperti ini dia wajib untuk wudu kemudian tayamum untuk anggota badan, anggota yang di plaster tersebut, kemudian mengulang sholat selama dia memakai jabirah. Intinya kalau di jabirah, di anggota tayamum, dia mutlak mengulang. Mutlak mengulang sholatnya. Ya. Baik itu masangnya jabirah ketika itu suci atau enggak. Karena kalau di anggota tayamum, ya, itu tidak ada satu dari toharoh yang sempurna. Wudu tidak kena. Karena tertutup perban. Tayamum tidak kena juga. Di dua-duanya itu minus semua. Sehingga dia harus ngulang. Beda dengan di luar anggota tayamum. Di luar anggota tayamum yang di kaki, wudunya minus. Karena tidak bisa sampai air karena tertutup. Tapi dia bisa diganti tayamum dengan bisa ditutup dengan tayamum. Dan tayamumnya bisa sempurna, enggak ada minusnya. Karena apa? Nah, pada anggota tayamum, wajah dan kedua tangan tidak ada luka. Nah, adapun kalau perbannya di anggota tayamum, ini tayamumnya juga debunya enggak bisa sampai, air wudu juga tidak bisa. Sehingga di situ dia apa? Wajib mengulang. Nah, misalnya satu pekan pakai jabirah ya, tinggal dihitung itu. Ini menurut pendapat muktamad dalam mazhab, ya, walaupun ada di antara fuqaha mazhab yang mengatakan tidak perlu mengulang. Kalau memilih pendapat itu seperti pendapatnya Imam An-Nawawi, ya, atau seingatana An-Nawawi sama Al-Muzani. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian kondisi ketiga. Jika memasang jabirahnya tidak dalam kondisi suci, maka mengulang sholatnya. Sholat selama memakai jabirah. Sama saja apakah di anggota tayamum atau bukan. Intinya kalau tanpa bersuci, ya, ketika masangnya itu kondisi hadas, maka dia wajib mengulang. Ini perincian yang beliau bawakan, ya. Walaupun ada perincian lain yang lebih detail, tapi ya kita bertahap ini, ya seperti ini dulu lah. Seperti ini dulu kita hafalkan dulu, ya. Kita mungkinkan dulu. Kemudian satu kali tayamum itu membolehkan orang yang tayamum tersebut untuk sholat fardu satu saja. Maka dia ketika ingin sholat isya, maka dia tayamum setelah masuk waktunya. Ya, tadi sudah berlalu pembahasannya. Tayamum setelah masuk waktunya. Adapun kalau dia ingin sholat fardu yang lain dengan tayamum untuk sholat isya tidak sah, maka dia wajib untuk tayamum lagi untuk sholat fardu tersebut. Tadi sudah pernah kita sampaikan, ya. Ya, sholat fardu zuhur dengan tayamum sampai asar belum batal, ya tayamum lagi, karena satu tayamum hanya untuk satu fardu, baik itu fardu sholat atau fardu tawaf misalnya. Dan seorang itu boleh sholat dengan satu tayamum, boleh sholat sunnah ya sebanyak-banyaknya, misal sholat sunnah isya, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat tarawih, nah itu bebas satu tayamum karena sholatnya sunnah. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah fardu ain. Adapun fardu kifayah, maka dia diikutkan apa dengan hukum dari sholat sunnah. Jadi maksudnya di sini disebutkan falu an yusolliya hu binafsi tayamumi, itu maksudnya boleh sholat jenazah itu dengan tayamum kalau dia niat sholat sunnah, kemudian ada kewajiban sholat jenazah, bisa langsung sholat jenazah. Masalah tidak sah untuk menggabungkan antara sholat fardu dan tawaf rukun, tawaf rukun dan tawaf ifadah, tawaf fardu, ya tidak boleh. Karena dua fardu, walaupun beda ibadahnya. Setiap dari keduanya, sholat fardu dan tawaf fardu, itu membutuhkan satu tayamum khusus. Sholat fardu tayamum, tawaf ifadah juga tayamum lagi. Faedah sholat Jum'ah dan khutbahnya bisa dilakukan dengan satu tayamum menurut pendapat Ar-Romli. Karena menurut beliau khutbah adalah fardu kifayah. Ya. Menurut Ar-Romli. Sehingga mafhumnya kemungkinan untuk Ibnu Hajar Al-Haitami ini nanti kalau khutbah bisa jadi apa? Harus tayamum lagi. Ya. Nanti kita cek juga karena belum memastikannya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga tetap bisa istiqomah. Ini jumlahnya ada 63. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.